Matius pasai 25. Menyoka teka anak manusia sebagai Tuhan, keadaan ji nakeh lagi misenyo. Nasi perro anak darah jid kepingiring tengku lintu masing-masing awaknya jicok saboh panyot. Laju jijak sambut tengku lintu nyang agam. Nalimong rolam kawan awaknya bangai tat, dan nyang limong ro tru nakeh bijaksana. Ban limong ro anak darah yang bangai nyan jiba panyot, tema hana jiba minyak genanto. Tema ban limong ro anak darah yang bijaksana, jiba panyot mesajan ngon minyak genanto. Tengku linto agam nyan jiteka katelat, jadi anak-anak darah nyan kateka tegantu laju tengut. Wateka tengah malam, barokeh terdengar su urung-urung mekuk sira jitawo. Tengku linto kateka, cak tasambut gopnyan. Ban siploh ro anak daranyan laju terjaga dan jibedoh, dan laju jitut masing-masing panyot jihnyan. Anak-anak daranyan bangenyan laju jipegah uba anak daranyan bijaksana. Nejok keh ke kamu mubacut kong minyak gata, sabab panyot kamu karap lun. Hanajut, ijawab le anak-anak darah yang bijaksananya. Sabab entuk mandum ketanyo hanasep minyak, nejak blo laju ukede. Tema le anak-anak darah yang bagainya, laju jijak blo minyak ukede. Tengoh awaknya jijak blo minyaknya, tema teka ke tengku lintu agam. Ban limong ro anak darah yang kasiapnya, jitamong laju mesajan ngon tengku lintu lam tempat kanuri. Dan lenyan pintopi getup. Lenyan anak-anak darah yang ban jiwa bak blo minyak nyan katruk jigisa siraji pegah. Tengku, tengku, nepohah laju pintu mangat kamu tamong. Tema tengku linto agam nyan laju gejawub. Ulon hanalun turi ke gata. Laju isya gepu habih haba misenyan lagenyo. Ngon sabab nyan, menjaga-jaga ke. Sabab gata hana netepu uro dan jemji. Menyo anak manusia kateka sibago Tuhan, keadaan ji nakeh lagi misinyo. Siro urung agam kena jak u tempat nyang jiu. Gopnyan laju ji tawok bandum pelayan-pelayan ji. Dan harta gopnyan yang nanyan laju ji percaya ubak awaknyan. Ketip-tip pelayannyan laju geberi menurut kesanggupan masing-masing. Kenyang siro laju geberi limong ribe peng meh. Ubak yang lain geberi tema 2 ribe peng meh. Dan ubak yang siro ter geberi tema 1 ribe peng meh. Lenyan laju tengkunyan gejak. Pelayan yang diterimong limong ribe peng meh nyan laju jijak meniaga. Dan nibak meniaga jihnyan laju neteme laba limong ribe peng meh. Menancit dengan pelayan yang diterimong 2 ribe peng mehnyan, meteme laba 2 ribe tema. Tema le pelayan yang diterimong 1 ribe peng mehnyan, laju jijak kuh uru lam tano. Dan peng yang diberi le toke jihnyan, laju jisom lam uruknyan. Trep tak tema lenyan, toke nibak pelayan-pelayan nyan jiwo, dan laju gepepun penah hitungan dengan awaknyan. Pelayan yang terimong limong ribe nyan jiteka, dan jijuk laju 10 ribe. Tengku po, ken pelayan nyan. Tengku po neserah limong ribe peng meh ubak ulun. Ngingke, ulun meteme laba limong ribe te. Jeruh tat, ken toke nyan. Gata nakeh pelayan yang get dan setia. Sabab gata je terpercaya dengan yang bacut. Ulun temalun percaya yang lebih le ubak gata. Tamongku dan mesenang-senangku mesajan dengan ulun. Lenyan teka tema pelayan yang terimong peng meh 2 ribe. Laju jipegah. Tengku po. Drenuh kane serah 2 ribe peng meh ubak ulun. Ngingkehnya. Ulun meteme laba 2 ribe truk peng meh. Jeruh tat ken tokenyan. Gata pelayan yang get dan setia. Sabab gata je terpercaya dengan yang bacut. Ulun tema percaya dengan yang jai ke gata. Tamong ke dan mesenang-senang ke mesajan dengan ulun. Lenyan teka tema pelayan yang jitrimong 1 ribe peng meh cira jipegah. tengkupo. Ulun teperoneh nake sira urang yang paling kruh dan tegah. Tengkupo nepot boh nibak sinaman yang bukon po pula. Dan necok hase bak tempat yang bukon tengkupo tabu bije. Ulun temakut sabab nyanke ulun jak sompeng tengkupo lam tano. Nyokuh peng tengkunyan. Gata pelayan yang jehet dan beo. Gepegah leto kenyan. Bukon keh ke gata tepu. Bawa ulun kupot boh nibak senaman yang bukon lon pula. Dan lon cok hasil nibak tempat yang bukon lon tabu. Menyemenan. Yang si benaji haruh gata kebah peng ulunnya nibak beng. Tema. Oh wate ulun wo. Ulun trimong lom tema peng lunyan dengan bungong ji. Karenanyan. Cok keh pengnyan nibak gopnyan. Dan jok keh ubak ureng yang na si puluh ribe peng mehnyan. Sabab nibak ureng yang kalah na tema tebri lebih lelom. Dan lebih jai nibak bak nyangka. Tema ureng yang hana sapena yang bacit mantong na nibak jihnyan tema tecok lom tema. Dan pelayan yang hana sapujitnyan tatik keh udalam seput di luar. Disinan jihnyan jimo dan menderita. Menyo anak manusia kateka si bago raja yang geiring le malaikat gopnyan. Gopnyan gede atuh tata gopnyan yang mulia. Ban mandum bansa tema gepesapat di ke gopnyan. Laju gopnyan gepewu awaknyan. Sampo jut kedua boh kelompok lagi ureng merabe yang jipe asing bubiri nibak kameng. Ureng yang pebut kehendak portu Allah tema gepesapat belah unen gopnyan. Dan yang lain belah siwi gopnyan. Oh lehnyan, rajanyan laju kepegah ubak ureng-ureng yang na belah unen gopnyan. Jak keh keno gata bandum yang geberi berkat le bapak ulun. Tamong keh dalam kerajaan yang kata kebah ke gata. Yoh wate pun gepejut donyanyo. Sabab, oh wate ulun du gata beri makan ke ulun. Dan oh wate ulun gelah gata beri i. Ulun siro ureng asing, gata trimong ulun di rumah gata. Ulun hana pakaian, gata beri pakaian. Oh wate ulun sakit, gata nyang peubat ulun. Ulun dalam gelap, gata nyang tulung ulun. Banji dengo menan awak nyan bandum laju jitanyong. Tuhan, pajan na kamu kalon Tuhan de, laju kamu beri ubat Tuhan penajo. Atawa gelah laju kamu beri ubak Tuhan i. Pajan kamu nging Tuhan si bago ureng asing. Laju kamu sambut Tuhan dalam rumah kamu. Pajan Tuhan hantom nengui pekayan. Laju kamu beri ubak Tuhan pekayan. Pajan na kamu kalon Tuhan sakit. Atawa jipaso lam gelap. Laju kamu tulung Tuhan. Rajanya tema gejawab. Beta tepeke. Wate gata pebut hainyan, pahpih ubak salah siro nibak sedara-sedara lun yang paling hina, sabancit nyan gata pebut atuh ulun. Oleh nyan, raja tema gepegah ubak ureng-ureng yang nablah siwi gopnyan. Jak weh kede, he jahanam, jak bloh laju dalam apui nuraka yang han lun-lun, yang kata kebah ke iblis dan malaikat-malaikat gopnyan. Sabab oh wate ulun de gata hana tabri ke ulun penaju. Oh wate ulun belah hana gata beri i. Ulun siro ureng asing. Gata hana ta terima ulun lam rumuh gata. Ulun hana mu pekayan. Gata hana beri pekayan ke ulun. Ulun sakit dan jipetamong lam gelap. Gata hana ta pako ulun. Laju awak dan jipegah ubak gopnya. Tuhan. Pajan ke naka mokalon Tuhan de? Atawa gelah? Atawa si bago ureng asing? Atawa hana mempekayan? Atawa sakit? Atawa jipetamong lenglap? Dan kamu hana kamu tulung Tuhan? Rajanya tema gejawin. Beta tepe ke? Bak wate gata hana tatem tulung siro ureng yang paling papanyo. Sabancit gata hana tatem tulung ulu. Tema ureng-ureng yang lagenyan. Tema terhukum dengan hukuman yang kekai abadi. Sedangkan ureng-ureng yang pebut kehendak portu Allah, urungnyan tema getrimong udip sejati dan kekai abadi.